Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi petunjuk kepada kita sehingga kita masih dapat menikmati hidup yang kita rasakan pada hari ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang merupakan suri tauladan kita, uswah kita, kuduah kita dalam memahami dan mengaplikasikan Al-Quranul Karim. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat 199, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ada kaitan yang erat antara berdakwah kepada kaum kafir yang menyembah berhala atau menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, baik menyembah tumbuh-tumbuhan ataupun menyembah hewan ataupun menyembah manusia, bahwa apa yang mereka lakukan itu salah dan tidak layak untuk diteruskan dengan yang kita kaji pada hari ini, yaitu maafkanlah mereka. Maafkanlah maksudnya bagaimana? Boleh jadi ketika kita mengajak mereka untuk tidak menyembah selain Allah, timbul emosi di dalam jiwa mereka. Mereka marah. Kok pandai-pandaian kali kamu wahai Nabi Muhammad menyuruh kami untuk tidak menyembah Lata dan Uzza? Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad, "Khuzil afwa." Maafkanlah mereka. Memang sudah begitulah tabiat orang kalau dinasihati. Pasti yang timbul di luar egonya. Walaupun sebenarnya yang dinasihati itu betul. Coba Anda pikirkan baik-baik, renungi dengan kepala dingin, apakah patung bisa berjalan? Apakah patung bisa memberi petunjuk? Pasti dia mengatakan tidak mungkin. Kalau gitu beralihlah kepada penyembahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Di sini Allah berkata, kalau juga mereka tidak mau, innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Kamu sekedar mengingatkan wahai Nabi Muhammad, yang lurus tetaplah lurus dan kamu tidak bisa memaksakan orang yang sudah telinganya tertutup, matanya tertutup, hatinya tertutup untuk dapat masuk ke dalam Islam. Mungkin lebih jelas Ustaz Safiar dan Ustaz Fajrul Haq bisa menambahkan. Yeah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini moga tergugah bagi kita, yaitu di mana ayat yang telah dibacakan Ustaz Zainal Arifin tadi merupakan pembelajaran, yaitu ada pendidikan akhlak di sini Ustaz Fajrul, kan begitu. Ya. Jadi kita jumpai biasa orang kalau membuat kesalahan lantas kita tegur orang ini emosi sama kita. Bahkan kita yang kita beritahu sama dia langsung frontal orang itu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala coba jangan langsung orang berbuat salah diponis. Berikan tenggang waktu dia untuk apa? Untuk muhasabah, kemudian kita masukkan di situ seruan-seruan yang baik, kan begitu. Maafkan dulu orang, jangan diponis. Orang salah, jangan diponis langsung. Memang salah kamu, begini-begini dan sebagainya. Maka Islam sini mengajarkan khudzil afwa, maafkan dulu kalau orang yang buat salah. Kemudian apa? Berikan saran-saran nasihat yang baik. Kemudian enggak bisa juga, berpalinglah kita jauh dari orang tersebut. Moga kita jangan mendapatkan kecipratan daripada perbuatan yang buruknya. Itu tambahan dari kami. Silahkan Ustaz Fajrul. Iya, di sini ada tiga hal yang diperintahkan Allah. Pertama, khudzil afwa. Kedua, wa'mur bil 'urfi. Dan yang ketiga adalah wa'arid 'anil jahilin. Ketika Allah mengatakan khudzil afwa, artinya mengajak kita itu adalah supaya kita terpuji, maka kita harus mengambil dan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya tersebut. Karena selalu sekali kita melihat dalam Al-Quran, bahkan dalam hadis, khudil afwa ini selalu kita dengar di dalam benak kita, dalam telinga kita. Maaf, kata-kata maaf ini memang sering disebut oleh orang Arab terhadap benda yang tidak tahu asal usulnya. Maka ketika seorang bertanya, dari mana kamu peroleh benda itu? Afwan, ja'ani katanya. Artinya ja'ani afwan. Makanya maknanya dia datang tanpa jerih payah. Atau kadang-kadang orang menyebutkan dalam bahasa Indonesia mengatakan afwan katanya. Afwan, padahal yang minta maaf itu orang lain. Maka dikatakan di sini, kenapa dikatakan seperti itu? Karena yang sifat terpuji ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang kedua adalah wa'mur bil 'urfi. Bil 'urfi ini artinya ma'ruf. Ma'ruf itu adalah segala kebaikan, sifat-sifat yang menandakan kebaikan. Makanya inilah yang mesti kita tekankan. Ketika kita sudah mengerjakan khudil afwa wa'mur bil 'urfi, tidak juga kita setelah kita mengajak orang, tidak juga dia mendapatkan, tidak juga dia mendapatkan apa namanya, terkesan dari perintah Allah tersebut, maka disinilah Allah memerintahkan wa'arid anil jahilin, hindari. Hindari ini artinya berpalinglah. Berpalinglah ini artinya jauhkanlah kamu dari orang-orang tersebut. Kenapa Allah perintahkan seperti itu? Supaya untuk menjaga, agar tidak terjadi satu kekhilafan. Karena Allah juga tidak memaksakan, sebagaimana yang dikatakan Ustaz Arifin tadi melalui firman Allah, lasta alaihim bimusaitir. Artinya bimusaitir ini artinya tidak dapat Rasulullah SAW merekrut atau menjadikan seluruh umatnya itu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, hanya tabligh sajalah, penyampaian sajalah. Ya. Karena itu adalah merupakan amanah dari Allah dan Rasulnya. Ya, menarik yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul dan Ustaz Safiar. Jadi memang ada kaitan dengan ayat sebelumnya, ketika kata Ustaz Safiar tadi, ketika kita menasihati orang, ya, sebenarnya orang itu sudah salah, tetapi karena wajadil hum billati hiya ahsan, berdebat, berdialog itu dengan cara bukan saja yang baik, tapi ahsan, paling baik, bukan saja good, tetapi the best, gitu ya kan. Artinya apa? Udah tahu orang salah, dan seharusnya orang yang salah itu minta maaf. Tetapi begitulah Islam, kita akan memulai nasihat kita, maaf ya. Nah gitu kan, itulah sopan santun tadi. Maaf ya, nampaknya Pak Ustadz tadi salahlah baca Al-Qur'annya. Oh iya, yang mana ini? Oh ya, makasih ya. Jadi kan karena, tapi coba kata Pak Ustadz, Ustadz Sapir tadi, Pak Ustadz salah baca Qur'annya, nggak layak jadi imam di sini. Padahal Ustadz itu sudah ikhlas dia jadi imam. Akhirnya kosong, nggak ada imam di masjid itu. Ustadz lari semua. Yang komentator ini dia jadi disuruh imam pun tak mau dia jadi imam. Betul. Tapi ngoreksinya paling nomor satu. Maka di sini sebutkan khuzil afwa. Cobalah tolerir orang yang berbuat salah. Maka di sini bukan berikan maaf, ambil maaf itu. Artinya apa? Kalau kita memberi maaf itu mudah, tapi mengambil maaf, pahamilah bahwa imam masjid tadi juga manusia yang terkadang bisa silap, bisa salah. Ada salah. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Dikasih tahu tetap. Cuman janganlah dipermalukan di depan umum. Ustadz kita ini tak layak jadi imam katanya. Tapi khuzil afwa, duduk berdua Pak Ustadz, coba kita buka Al-Quran yang Ustadz baca tadi ya, ini mungkin yang betul Pak Ustadz. Oh iya, saya silap, makasih banyak ya. Inilah etika berdialog, etika memperbaiki, supaya apa? Memang yang kita inginkan kan kebaikan, bukan apa? Bukan mengolok-olokkan, mempermalukan orang di depan umum. Disebutkan dalam ungkapan yang sering kita sebutkan, in uridu illal islah. Yang kita inginkan itu perbaikan, bukan mempermalukan orang di depan umum. Itu yang pertama, khuzil afwa. Jadi ketika ada orang salah, kita yang pertama kali minta maaf dengan dia, bukan harus dia mengucapkan maaf kepada kita. Ambillah maaf itu, tolerirlah kesalahan orang. Wa'mur bil 'urfi, perintahkan yang uruf. Uruf itu yang biasa. Jadi sebenarnya menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, itu menurut God Spot, titik ketuhanan yang ada dalam diri kita, atau dalam bahasa Arabnya menurut fitrah manusia, itu akan sejalan dan selaras. Manusia akan yakin bahwa Tuhan itu adalah Esa. Kenapa? Karena dia tidak mungkin meminta kepada dua atau tiga Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan Lata, ya Tuhan Uzza. Jadi dia bingung, aku sekarang minta kepada Allah atau Tuhan Lata atau Tuhan Uzza. Ya Allah, ya Tuhan Lembu misalnya, aku sekarang minta Tuhan Lembu atau Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia minta kepada Tuhan Allah yang Maha Esa, itu akan terfokus. Dan menariknya, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, ketika Allah tidak punya anak dan tidak punya istri, maka Allah tidak mungkin diintervensi oleh anaknya atau istrinya. Karena banyak terjadi penyimpangan di bumi ini dari peraturan pemerintah akibat dari bisikan istri dan anak. Alhamdulillah, Tuhan umat Islam Esa tidak punya anak dan tidak punya istri. Sehingga apa? Tidak mungkin dia diintervensi oleh anak dan istrinya. Maka di sini wa'mur bil 'urfi, perintahkanlah baik-baik dengan cara yang 'uruf, 'uruf biasa. Karena apa? Sesuai dengan ketauhidan yang ada di dalam jiwa. Maka disebutkan al-'urfu ma hasanau syara', apa yang baik itu ada apa-apa yang sesuai dengan syariat, karena dia sesuai fitrah kita dengan ketauhidan. Atau juga al-'urfu itu adalah tradisi yang mendarah daging di masyarakat. Karena apa? Karena ada fitrah iman yang dititipkan Allah pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Kalau misalnya juga tidak mau, wa'arid anil jahilin, tinggalkan. Maksud tinggalkan apa? Jauhkan dari debat kusir. Karena kebenaran itu tidak harus diselesaikan dengan debat kusir. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantunan demi lantunan yang telah dipaparkan Ustadz ini, kalau kita ambil secara ringkas saja, seumat Islam ini seharusnya satu golongan, satu aliran, satu dengan yang lain, atau dan sebagainya, kelompok satu dengan yang lain, partai Islam satu dengan yang lainnya, seharusnya bisa mengambil satu pelajaran dari ayat yang kita angkat ini. Apa? Yang pertama, ambil maaf. Kemudian apa? Saling memberikan pengertian kepada hal-hal yang baik, tidak menjatuhkan orang yang lain. Boleh bersaing, kita kompetisi, tapi kompetisi yang sehat dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang pedagang, dia bersaing dengan pedagang yang sehat. Seorang jutawan, dia akan bersaing kepada jutawan yang sehat. Seorang caleg dari partai, dia akan bersaing dengan caleg yang lain dengan yang sehat, dan sebagainya. Yakinlah itu, didasarin dengan keimanan. Kalau keimanannya baik, insya Allah dia akan naik. Sesuai dengan pedagang, dia akan sukses. Seorang dengan juru dakwah, dia akan militan dengan ilmunya dan sebagainya. Kemudian kalau tidak bisa lagi, hindari dari hal-hal yang demikian itu, supaya kita jangan terjebak kepada hal-hal yang menjerumuskan diri kepada perbuatan maksiat. Itu tambahan dari kami. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Islam itu benar. Jadi tidak harus ngotot supaya menang. Karena apa? Karena dalam hidup ini ada orang yang berdialog, berdebat untuk cari menang, walaupun salah. Yang penting ngotot harus menang. Islam menitikberatkan bahwa dia adalah agama yang benar, maka kebenaran itu akan tercuat dengan sendirinya. Fa'amma zabadu fayazhabu jufa'a. Adapun buih itu akan tersingkir dengan sendirinya. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, dia akan menetap di bumi ini. Artinya apa? Wa a'rid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh, orang-orang yang inginnya mau menang sendiri, kepada berarihlah kepada kebenaran. Karena Islam itu benar, dan yang benar itu pasti menang. Karena yang benar itu akan menetap di bumi, dan yang salah itu akan hilang bagaikan buih. Saya Jenal Arifin bersama Ustadz Fajrul Haq dan Ustadz Syafiar. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.